sekarang dalam berjuang menyanyi dia di segala bidang, di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Memang peranan wanita keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta. Lalu kenapa kau coba merubah? Secara kebencian. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Melanggar batasan fungsinya.